Kamu dari mana aja? Aku, maaf ya, aku agak terlambat. Ya, nggak apa-apa. Dilanda rindu, dinding sedih hati ini, sunyi sesunyi malam ini. Oh, kekasih cintaku telah kau bawa pergi. Rindu sang rembulan pun bersembunyi malu. Sang rembulan pun bersembunyi malu.